Hidup duka cinta terasa air mata rindu dan bahagia mengiring langkah melukis sang wajah ini gemuruh dunia. Di nafas ini hitamnya pesona mengikat hati merantai mimpi jiwa ini lelah dan ku kembali temukan dirimu dalam sunyiku. Di dalam air mataku, oh hitamnya diri, hitamnya hati. Di nafas ini ingin kembali. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Dan ku tak pernah bisa lari darimu. Meski berjuta langkah ini ku tempuh, kemana ku berlalu, berakhir di wajahmu, di wajahmu. Dalam anganku duka bahagia tangis telah yang melap dunia. Oh bumi yang lelah patah kena diri yang lupa penuh dosa dan tak berdaya. Dan ku kembali temukan dirimu dalam sunyiku. Di dalam air mataku hitamnya diri, hitamnya hati. Dan nafas ini ingin kembali. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana.